Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi, masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Kisah kita memang baru sebentar, namun kesan terkisahnya tinggal. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba. Membuatku tersenyum walau tak pernah berbalas, bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, undang siapa yang tersandar, tangan siapa yang tak melepas, ku yakin aku. Bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti, karena ku yakin kau akan kembali. Setiap doaku, sungguh aku rindu berbagi tawa. Kini kita tidak lagi menyapa, biarlah hanya dari kejauhan. Melihatmu tersenyum walau tak pernah berbalas, bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, undang siapa yang tersandar, tangan siapa yang